بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب كنية أبي الحكم باب بركنية dengan أبو الحكم يعني apa hukumnya بركنية memulai nama dengan أبو atau أمو ini perkara yang diperbolehkan, perkara yang masyhur di kalangan Islam dan di kalangan bangsa Arab. Yang dibahas kali ini adalah apa hukumnya berkunyah dengan Abul Hakam. Al-Hakam maknanya hakim yang menghukumi. Apa hukumnya berkunyah dengan Abul Hakam, bapaknya orang yang menghukumi. Kita lihat. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد ابن المقدام ابن شريح ابن هانئ الحارثي عن أبيه المقدام بن شريح عن شريح ابن هانئ قال حدثني هانئ ابن يزيد اسمه seorang rawi meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dari kakeknya lagi. Masya Allah. Katanya Syurah ibnu Hanik haddathani Hanik ibnu Yazid menyampaikan kepadaku hadis Hanik ibnu Yazid. Annahu lama wafada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qawmih. Bahwasanya dia Hani ini ketika menemui Rasulullah SAW bersama dengan kaumnya, datang utusan delegasi dia dan kaumnya menemui Rasul. Fasami'ahum Nabi SAW wa hum yukannunahu bi Abil Hakam. Ternyata Rasul SAW mendengarkan kaumnya memberi kunyah Hani ini tadi dengan kunyah Abul Hakam. Fada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memanggil dia. Faqal, Rasul menjelaskan, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah al-hakam, zat yang menghukumi. Saya mengatakan Al-Hakam merupakan nama Allah Azza wa Jalla. Wa ilaihi al-hukum, dan kepada Allah semata semua hukum ini. Permulaan hukum, awal hukum, semuanya kembali kepada Allah. Allah yang menghukumi segala sesuatu. Kata Rasul, falima takannaita bi Abil Hakam? Kenapa engkau berkunyah dengan Abul Hakam? Allah itu hakam. Kepada Allah kembalinya semua hukum. Kenapa engkau berkunyah dengan Abul Hakam? Bapaknya Al-Hakam. Kala la, katanya Hani, bukan demikian ya Rasulullah. Artinya kata-kata la tidak ada, saya bukan memposisikan sebagai Allah Al-Hakam. La, walakinna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in atauni. Tetapi kaumku apabila mereka berikhtilaf, berselisih tentang sesuatu, mereka datang kepada aku. Fahakamtu bainahum, lalu aku menghukumi di antara mereka. Faradhiya kilal fariqain, ternyata kedua belah pihak ridha dengan hukumku. Tidak masalah, enggak terpecahkan, datang kepada Hani ini. Gimana? Tiga solusi, setuju, selesai. Sehingga ma'ruf, masyhur, Hani ini kalau menyelesaikan masalah, beres. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya digelari dengan Abul Hakam. Maunya mereka, orang ini biasa menghukumi masalah yang muncul di kalangan kaum dia. Barakallahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini semua. Ini bagus sekali, engkau bisa menghukumi kaum kamu. Tapi yang jadi masalah apa ini? Kunyah kamu ini. Thumma qal, kemudian Rasul mengatakan, ma laka min walad, berapa anakmu? Qultu, saya katakan, kata Hani, li Syuraih wa Abdullah wa Muslim banu Hani. Saya punya anak namanya Syuraih, Abdullah dan Muslim, ini putra-putranya Hani. Qala, Rasul mengatakan, faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara mereka? Qultu, Syuraih. Yang paling tua namanya Syuraih. Qala, maka Rasul mengatakan, fa'anta Abu Syuraih, maka kamu kunyahnya sekarang adalah Abu Syuraih. Wada'alahu wali waladih, lalu Rasul pun mendoakan kebaikan untuknya dan untuk anak-anaknya. Wasami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qawman yusammuna rajulan minhum Abdul Hajar. Dan Rasulullah SAW mendengar laki suatu kaum menamai seseorang laki-laki dari mereka dengan nama Abdul Hajar. Apa namanya ya, Abdul Hajar? Hambanya batu. Hah? Abdul Hajar hambanya batu. Budaknya batu. Batu ya, Pak. Bapak Allah ya, Hajar, Abdul Hajar. Faqala Nabi SAW, Nabi bertanya kepada dia, masmuk, namamu siapa? Kala Abdul Hajar, nama saya Abdul Hajar. Hambanya batu. Kala la, Rasulullah mengatakan, jangan nama itu. Anta Abdullah, engkau hamba Allah. Diganti, jangan Abdul Hajar, tapi namanya Abdullah, hamba Allah. Kala Syuraih, berkata Syuraih, wa inna hani'an lamma hadara ruju'uhu ila biladih, bahwasanya Hani ketika telah hadir masa pulangnya ke negerinya dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam selesai menemui Rasul dengan kaumnya beberapa hari di kota Madinah. Begitu saatnya pulang ke tempatnya lagi, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, dia bertanya, akhbirni bi ayyi syai'in yujibu liyal jannah, beritakan kepada aku apa, sesuatu apa yang mengharuskan aku bisa masuk dalam surga. Qala Rasul menjawab, alaika bi husnil kalam wa badalit ta'am. Wajib atasmu atau hendaklah engkau melakukan amalan husnul kalam, ucapan-ucapan yang bagus, wa badalit ta'am, dan memberikan makanan kepada orang lain. Ini sahih ya ikhwan. Hadithun sahih, risaluhu thiqat. Naam. Pada hadis ini barakallahu fikum terdapat sekian banyak masalah seputar bab kunyah, berkunyah. Yang pertama ialah hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya berkunyah laki-laki Abu Fulan, kalau perempuan Ummu Fulan. Ini masyhur kebiasaan yang dikenal di kalangan bangsa Arab dan diikrarkan dalam Islam. Rasul sendiri juga berkunyah. Apa kunyah beliau? Abul Qasim. Naam, ahsantum. Baik, yang kedua, masalah kedua barakallahu fiik. Yang sunnah ketika orang berkunyah, dia berkunyah dengan nama anaknya yang paling tua. Ketika kalau menanyakan anakmu siapa saja, Syuraih, Abdullah, Muslim, man akbaruhum, siapa yang paling tua, Syuraih, fa'anta Abu Syuraih. Nah, ada orang namanya Muhammad, yang paling tua anaknya namanya Ahmad. Ada Ahmad, ada Mahmud, ada Humaid, ada Hamid, ada Hamad, ada Hamad. Artinya namanya Muhammad. Dikatakan yang paling besar namanya Ahmad, maka dia punya apa? Punya Abu Ahmad. Muhammad Abu Ahmad. Kata. Yang paling tua. Naam. Sekarang kalau yang paling tua adalah putri bagaimana? Yang ada masalah. Abu Fulana. Itu juga ada di kalangan bangsa Arab yang berkunyah menggunakan nama putrinya Abu Fulana. Tapi kalau dia kepingin dengan anak putra, maka dengan berkunyah dengan anak laki-laki yang paling besar. Laki-laki yang paling besar namanya siapa? Berkunyah dengannya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Yang ketiga ialah tidak diperbolehkan berkunyah dengan Abul Hakam. Dengan riwayat ini. Ini dimasukkan oleh para ulama termasuk adab ma'allah, adab kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan Al-Hakam itu adalah Allah. Allah wal-Hakam wa ilahil hukum, dan kepada Allah semata kembalinya semua hukum ini. Maka tidak boleh berkunyah dengan Abul Hakam, kata para ulama, untuk adab, bentuk adab kita kepada Allah Azza wa Jal. Adabun ma'allah. Barakallahu fikum. Sebagai tambahan pula barakallahu fiik, tidak diperbolehkan berkunyah dengan kunyah Rasul plus bernama dengan nama Rasul. Ada orang namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, hadza la yajuz. Hadza la yajuz. Sebab menyerupai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, tasammau bismi wala tatakannau fi kunyati. Silakan kamu bernama dengan namaku Muhammad, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku Abul Qasim. Ini ada sebagian ulama yang memahami tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim secara mutlak. Tapi pemahaman yang benar disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Hadis ini maksudnya adalah menggabungkan antara kunyah Rasul dan nama Rasul pada seseorang. Tidak boleh bernama Muhammad berkunyah dengan Abul Qasim. Silakan Anda bernama dengan nama Muhammad, tapi kunyahnya harus lain. Muhammad Abu Ahmad, Muhammad Abu Abdullah, Muhammad Abu Fulan. Atau berkunyah dengan kunyah Nabi SAW, tapi namanya jangan nama Muhammad. Abul Qasim Ahmad. Ini juga nama Rasul ya. Abul Qasim Jamal. masyaallah, wahaka. Labas. Sehingga yang tidak boleh menggabungkan antara nama Rasul dan kunyahnya pada seseorang. Hadza huwa. Intinya khonatina azzakumullah, tidak diperbolehkan berkunyah dengan kunyah-kunyah yang mengandung unsur merendahkan Allah azza wajalla. Hadzal yajuz. Adab kita kepada Allah azza wajalla tidak berkunyah dengan kunyah yang itu, dengan nama yang itu merupakan nama Allah azza wajalla. Ada orang berkunyah Abdul Khalik. Jangan. Hah? Abdullah. Jangan. Adalah yajus. Tidak diperbolehkan ini kan. Sebagai bentuk adab kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebagai bentuk adab kita kepada Allah Azza wa Jal. Juga tidak diperbolehkan berkunyah dengan nama-nama yang jelek. Nama-nama jelek. Barakallahu. Antum siapa kunyahnya? Ana Abu Sahir. Tahu Abu Sahir ya? Bapaknya tukang sihir. Eh? Apalagi itu yang cerita. Antum siapa kunyahnya? Abu Jahannam. Ada mayan tadi. Tidak diperbolehkan dikarenakan jeleknya nama tadi. Antum. Ada mafhum. Sehingga diperbolehkan berkunyah dengan nama anak kita yang paling besar, yang paling tua, dan nama-nama itu nama-nama yang syar'i atau nama-nama yang mubah. Ini terkait dengan masalah kunyah. Kemudian masalah yang lain, diperbolehkan berkunyah walaupun orang itu tidak memiliki anak atau belum berkeluarga. Boleh. Barakallahu. Nah, pernah suatu kali Rasulullah SAW diberi hadiah sebuah pakaian wanita kecil, pakaian anak-anak perempuan kecil. Dikasihkan sama siapa ini? Dia mengatakan, panggil Ummu Khalid. Panggil Ummu Khalid. Dipanggil Ummu Khalid. Dikenakan oleh Rasul, pas. Barakallahu. Pas. Bagus Ummu Khalid, bagus Ummu Khalid. Jadi masih kecil. Nah, masih kecil dikasih kunyah dengan Ummu Khalid. Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab keluarga, tapi tidak punya keturunan, kan gitu ya? Apa kunyahnya? Hah? Apa kunyahnya Aisyah? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu menunjukkan diperbolehkan berkunyah Abu Fulan, Ummu Fulan walaupun belum berkeluarga atau berkeluarga dan belum punya anak. Barakallahu. Paham sale? Nah. Apakah diperbolehkan seseorang itu bernama dengan nama kunyah? Jadi kunyatuhu ismuhu. Kunyahnya ada nama dia. Namamu siapa? Abu Bakar. Namamu siapa? Abu Hafas. Nama bukan kunyah, ini namaku. Namaku ya Abu Bakar. Bukan kunyah itu. Apa kunyah kan? Pak diam aja. Namanya dia ya kunyah tadi. Bukan dia kunyah plus nama. Kunyahnya dia, namanya dia sendiri. Apa hukumnya? Hukumnya diperbolehkan. Itu sangat masyhur di kalangan para ulama ahli hadis dan salaf. Masyhurun fi kunyatihi. Masyhurun fi kunyatihi, masyhur dengan kunyahnya. Ada yang mengatakan kunyatuhu ismuh. Kunyahnya adalah nama dia sendiri. Seperti Abu Bakar bin Iyash, muhaddits thiqah. Dicari namanya siapa, ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Dia mengatakan namanya Fulan, namanya Fulan, namanya Fulan, namanya Fulan. Ada yang mengatakan nama dia memang Abu Bakar. Tapi di kalangan para qari, para ahli qiraah, Abu Bakar bin Iyash dikenal dengan nama Syu'bah. Barakallahu. Wah, ada kathir. Diperbolehkan barakallahu. Baik, masalah yang lainnya lagi. Apakah diperbolehkan berkunyah dengan dua kunyah? Ada orang punya dua kunyah yang berbeda. Terkadang dipanggil, ya Pak Abdullah. Noleh dia. Ya Pak Ahmad. Noleh juga dia. Hah? Sebab dia punya anak namanya Abdullah dan Ahmad. Apakah boleh? Jawabannya? Jawabannya diperbolehkan. Ini juga sangat masyhur di kalangan para ulama. Barakalakum. Apakah diperbolehkan kunyah dibikin lakab? Lakab itu gelar ya. Abu Fulan, tapi bukan kunyah, gelar. Jawabannya juga diperbolehkan. Itu semuanya warid ada di kalangan salaf dan para ulama ahli hadis. Barakalakum. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, beliau kunyahnya adalah Abul Ali bin Abi Thalib. Man kunyatuhu? Abul Hasan. Ali itu anak yang paling tua Hasan ya kan. Hasan Husain ya. Nah, namanya kunyahnya Ali Abul Hasan. Sementara Abu Turab itu gelarnya. Lakab itu gelar yang diberikan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Ada yang mengatakan punya dua kunyah, Abul Hasan dan Abu Turab. Tapi yang masyhur Abu Turab adalah lakab gelar bagi Ali. Naam, ada ya. Punya dua kunyah ya boleh, satu kunyah satu gelar ya boleh. Barakallahu'alaikum. Namanya kunyahnya ya boleh, masyhur dengan namanya ya boleh, masuk dengan kunyahnya juga boleh. Ini semuanya ada di kalangan salaf. Barakallahu'alaikum. Yang penting tadi, yang penting jangan sampai menyalahi adab-adab barakallahu'alaikum atau makna-makna yang tidak tepat. Masya Allah. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu'alaikum terkait dengan masalah nama. Di sini ada faedah tidak diperbolehkan bernama dengan abid yang disandarkan kepada selain Allah. Kata-kata abdun kemudian disandarkan kepada selain Allah. Abdul Hajar kayak tadi ya. Abdul Sebelah ya. Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah. Bagaimana ya Pak? Abdul Syam. Oh ya, Abdul Syams, Abdul Qamar, Abdul Sama, Abdul Ard, Abdul Iblis. Adalah ya. Ini semua tidak diperbolehkan sebab ada unsur penghambaan kepada selain Allah. Entum, ada unsur penghambaan kepada selain Allah adalah ya. Maka ketika punya nama abd harus disandarkan kepada Allah atau satu dari asmaul husna. Abdullah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tul Hakam dan segala macamnya. Naam. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini barakallahu fiik, syariat merubah nama atau kunyah. Syariat merubah nama atau kunyah ketika terjadi mukhalafah padanya. Ada perkara yang menyelisihi padanya. Ya tadi, ada orang punya kunyah Abul Hakam. Ini menyelisihi adab. Dan dikhawatirkan ada i'tiqad yang kurang bagus. Disamakan dengan Allah Azza wa Jal. Maka berubah menjadi Abu Syuraih. Abu Hakam dirubah menjadi Abu Syuraih. Juga syariat merubah nama. Dari Abdul Hajar menjadi Abdullah. Dengan nama-nama yang tidak syar'i. Atau nama-nama yang tidak jelas artinya. Atau nama-nama yang tasyabbuh dengan orang kafir. Dan segala macamnya ganti. Harus diganti barakallahu'alaikum. Yang pertama untuk melaksanakan sunnah Rasul mengganti nama yang bagus. Dan yang kedua ialah terkait dengan nanti orang itu akan dipanggil dengan namanya. Ketika rohnya dicabut, ketika dia wafat akan diangkat ke langit. Itu akan dipanggil dengan nama yang paling bagus dari nama-nama di dunia. Sehingga efeknya itu sampai kepada alam barzakh dan sampai kepada yaumul qiyamah. Tentunya kita sebagai seorang muslim menghendaki dipanggil dengan nama yang terbaik. Jadi ada orang namanya David, gantian jangan David tapi Hafid. Gitu ya. Perempuan ya, Pak. Ya, dikatanya member-member yang mirip-mirip dari luar itu. Ah. Atau namanya Andrian. Dikasih nama siapa, Pak? Adi. Nah, dikasih nama Adi. Ah, oh, nih. Ada namanya Yosef. Jadi Yusuf. Ah. Oh, mana? Alexander. Dikasih nama Ali. Ayo, Alex dikasih nama Ali. Ini Alex itu dia. Atau secara jauh ketawa dia. Saya pakar. Dikasih namanya member-member. Pakar. Barakallahu. Itu merubah nama. Baik. Faedah lain yang juga bisa kita ambil dari sini, barakallahu fikum, diperbolehkan untuk merujuk kepada seseorang pemuka kaum atau seseorang yang ditokohkan guna menyelesaikan problem pribadi, keluarga atau masyarakat. Ini diperbolehkan. Ketika Hani tadi, Hani ibnu Yazid menceritakan asal muasal kenapa dikasih kunya Abul Hakam, kan disebutkan ya Rasulullah, kaumku itu kalau mereka ikhtilaf, ada perselisihan tengah-tengah mereka, datang kepada aku, saya hukumi, mereka ridho. Apa kata Rasul? Ma'ahsan hadza. Bagus sekali itu. Cuma masalahnya kunyah kamu ini ada kesan-kesan yang kurang bagus. Rasul tidak mengingkari posisi dia sebagai pihak yang dirujuk untuk memutuskan perkara. Ada tipe, tipikal-tipikal orang, profil-profil tertentu, orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang memang punya keahlian dalam masalah ini. Tentunya yang kita jadikan sebagai hakim yang di atas sunnah, ahlu sunnah, salafiyin, yang punya ilmu, yang punya pengalaman. Tidak boleh kamu kembali pada hukumnya ahlu bidah. Yang dibacakan kepada seseorang. Ada ya, dan itu bukan berhukum kepada hukum selain Allah. Beda. Itu dilakukan oleh para sahabat. Ketika perang Siffin, mereka damai. Mengutus beberapa orang untuk menjadi hakam, menjadi pemutus perkara di antara mereka. Hadza yajuz, dipilih yang jelas ahlu sunnah, dari kalangan ahlu sunnah salafiyin yang memiliki ilmu, kemampuan ilmu dan memiliki khibrah, pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan persoalan. Hadza yajuz. Barakallahu fikum. Dan nanti orang tadi biasanya menghukumi mereka dengan apa yang diilmui dari kitabullah, dari sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari pengalaman-pengalaman dia selama ini menangani orang banyak. Kalau bahasa simpelnya ini tempat curhat. Nah, kalau terkait dengan masyarakat luas, dia tempat menyelesaikan persoalan. Ada ya, Yesus. Faedah yang terakhir yang mesti kita ambil ya, ikhwan. Pertanyaan yang diajukan oleh Hani ibn Yazid kepada Rasul ketika mau pulang ke negaranya. Amalan apa yang bisa membuat aku mendapatkan surga? Ayyu syai'in yujibu li al-jannah? Apa? Amal apa yang mengharuskan aku mendapatkan surga? Yang mewajibkan aku mendapatkan surga? Rasul mengatakan, alaika bihusnil kalam wa badri ta'am. Hendaklah engkau mengucapkan kata-kata yang bagus dan engkau memberikan makan kepada orang lain. Ini dua amal yang berbuah surga. Berbuah surga, barakallahu fikum. Terkait dengan husnul kalam, ini jelas diterangkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Nah, yang namanya husnul kalam, yang pertama ucapannya bagus, hak. Ucapannya khair. Yang kedua, tutur katanya halus. lembut, namanya husnul kalam. Dan ini kan bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Dituntut supaya kalamnya, ucapannya itu hakun, ucapannya benar dengan dasar yang jelas, penyampaiannya, penuturannya juga bagus. Ada kalanya ucapannya hak, tapi penuturannya kasar, jadinya kurang bagus, tidak hasan. Ada kalanya penuturannya bagus, tapi yang disalahkan batil atau bukan hasan. Harus dua-duanya, hak yang kamu sampaikan, yang kamu utarakan, dan penuturannya pun juga tepat, pas, tegas pada waktunya, lembut pada waktunya. Dan itu juga melihat kondisi orangnya masing-masing, barakallahu fikum. Yang diajak bicara siapa, yang dihadapi siapa, itu harus dibedakan tutur katanya, barakallahu fikum, dengan prinsip muro'atu syu'urin nas, memperhatikan perasaannya orang lain. Sekarang yang kamu hadapi orang yang lebih tua daripada kamu, sudah sepuh, sudah lebih tua, kamu ingin menyampaikan kata-kata hak kepada dia, apakah dengan bahasa yang keras, yang tegas gitu ya? Jawabannya, ya enggak. Kamu sebenarnya dengan bahasa yang halus, yang sopan, segala macamnya. Enggak mungkin. Pak, bengok-bengok gitu ya. Ini begini. Daripada orang tua yang yang kamu sebenarnya itu hak. Tapi ketika penuturannya kurang bagus, maka kamu dinilai sebagai orang yang enggak punya akhlak. Kok gitu ya nyampaikannya? Ini orang awam sudah mengatakan sudah enak katanya ya. Kok gitu cara penyampaiannya? Hak ya, hak yang dia sampaikan, masya Allah, ayat, hadis, keterangan salaf, qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Tapi kok caranya begitu ya? Ini yang dihadapi ini orang sudah tua, sudah sepuh. Tapi dia tuding-tuding tangannya begini-begini, tujuh-tujuh orang tadi, qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Itu bukan husnul kalam, dikarenakan penuturannya kurang tepat. Gitu ya. Ngomongnya halus, halus sekali pada. Tapi bil batil, yang sebenarnya perkara yang batil, ini merusak. Harus kuat-kuatnya. Barakallahu. Ada kalanya tegas, ada kalanya halus. Masya Allah. Surga tempatnya. Yang kedua, tazlut ta'am, memberikan makan. Inilah fatih umum ya. Ini bisa dimasukkan padanya semua perkara yang mengandung unsur badrul ta'am. Memberi makan anak, memberi makan istri, termasuk. Memberi makan fakir miskin, masuk. Memberi makan tamu-tamu yang datang, kalau kamu mampu, masuk. Ya, itu semuanya badrul ta'am, memberikan makan kepada orang lain sebagai bentuk bantuan kamu. Barakallahu fikum. Nama ya, kalau husnul kalam, itu pertanda orangnya itu memiliki perangai yang bagus. Itu katanya baik. Kalau badru ta'am menunjukkan orangnya dermawan. Barakallahu. Nah, ini beberapa fawaid yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, terkait dengan masalah ini. Insyaallah pertemuan yang berikutnya akan kita kaji bab yang lain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Masya Allah, ini saya tidak tahu. Pertanyaannya tinggi. Sejarah penamaan Ibnu Hajar. Allah, ada yang punya ilmunya? Tahu saya namanya Ali Ibnu Hajar ala sekolah ini. Tapi kenapa pada kata Ibn Hajar? Kata-kata Hajar ini Allah alamnya. Tidak tahu saya. Soalnya melihat dalam biografinya beliau. Apa artinya saja'ah dalam doa? Ini menggunakan saja'. Berpantun dalam berdoa. Jadi kofiahnya sama. Bacaannya itu sama. Nun-nun semua, alif-alif semua, ro-ro semua. Dan dia melafalkan kayak orang berpantun. Itu saja. Dalam perkara doa barakallahu fikum. Dalam perkara doa yang dipentingkan bukan semata-mata ini, yang dipentingkan adalah doanya bagus, tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur permusuhan, tidak ada unsur memutus hubungan silaturahmi, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan ada unsur ilhah, permohonan yang sangat kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jam berapa ini adanya? Oh sudah azan. Tafadhal. Antum azan dulu. Al-Madani azan. Masyaallah. Baik, bagaimana jika seseorang berkunyah dengan nama yang mulai asing di kalangan kaum muslimin dan nama itu masyhur di kalangan Nasara, misal Abu Daniel. Kalau bisa jangan Daniel, Daniel. Daniel itu nama seorang nabi, nama nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Sulit untuk kita mengatakan larangan dikarenakan nama yang dimaukan nama seorang nabi. Diperbolehkan untuk bernama dengan nama nabi barakallahu fikum. Sebenarnya jangan Daniel gitu. Dibikin se-Arab mungkin gitu, se-Islam mungkin, Abu Daniel. Nah, bas. Wallahu taala alam bisawab. Mereka kalau nulis Ibrahim, Abraham. Jangan Abu Abraham, Abu Ibrahim. Mereka kalau ngomong Yusuf, Yosef. Nah, jangan Abu Yosef, tapi Abu Yusuf. Mereka kalau bilang Yunus, Yohanes. Jangan Abu Yohanes, tapi Abu Yunus. Wah. Yang itu dibikin se-Islami mungkin. Allah Ta'ala alam bisawab. Apakah dianjurkan di dalam Islam untuk mengganti nama yang awal namanya jauh dari keterkaitan dengan Islam? Misalkan dia punya nama Kliwon. Iya gantian ya Aki. Jadi ini nama Kliwon. Ada namanya Wagi. Pon. Ada. Saya ada. Saya pernah lihat tahu namanya Kliwon. Kalau itu sering lewat di depan rumah saya, sudah kerupuk dia. Kerupuk putih ini. Kliwon, orangnya sebenarnya begitu, cengah-cengah gitu. Siapa jenis? Kliwon, Won, Kliwon. Ganti ya? Diganti. Aturan Islam dalam memberi nama anak panjang ya, Won. Dapatnya tulis di buku-buku terjemahan, di majalah-majalah, rujukan yang cukup bagus, tulisan Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tafsirul Maulud, di ahkamul Maulud. Kita ada beberapa ahkam yang harus perhatikan. Barakallahu fikum. Di antaranya yang dibawakan tadi. Apakah disunnahkan memberi nama anak dengan satu kata seperti Ahmad? Gitu. Itu yang ma'ruf di kalangan bahasa Arab dan dia ma'ruf diikrarkan dalam Islam. Namanya enggak nama murakkab. Adatnya orang Arab namanya tunggal. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamud, Hamid, Hamad, Hamdan, wakala, Amr, Umar, Ammar, Umar, wakala. Kebiasaan non-Arab, orang-orang ajam, itu murakkab. Sebagian ulama kita memakruhkannya. Sehingga yang lebih tepat, kita kembali kepada kebiasaan orang Arab yang diikatkan dalam Islam. Nah, kalau orang kita Jawa namanya ya kan, sudah namanya Jawa, Jawa campur Indonesia, campur ke Islam-Islaman, Jawa itu. Namanya disesuaikan dengan nama bapaknya, kadang nama ibunya, kadang waktu lahirnya, kadang segala macamnya. Barakallahu fikum. Dia lahir di bulan Ramadan. Mesti ada kata-kata Ramadan. Kebetulan itu di bulan April. Jadi dikasih nama Aprilianto. Gitu ya. Kepengen yang Islami dikasih nama Muhammad Ramadan gimana? Muhammad Aprilianto Ramadhani. Gitu biasanya. Nah ini enggak ada ya, ini Allah nusa. Gitu kan biasanya kan? Allah nusa. Kembali kepada kebiasaan bangsa Arab yang diikrarkan dalam Islam. Nasihat dalam menyambut bulan Ramadan, masya Allah. Dasar sampaikan ya, kan ya. Persiapannya yang mempersiapkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza Wajalla sebelumnya dimulai dari bulan Sya'ban. Barakallahu fikum, di bulan Sya'ban dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak ibadah puasa. Ini yang punya kemampuan memperbanyak ibadah puasa selama Sya'ban, tapi tidak disyariatkan sebulan penuh. Rasul tidak pernah puasa Sya'ban sebulan penuh, tapi mayoritas Sya'ban iya, sering iya. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala membawakan kesimpulan, dikarenakan Sya'ban ini merupakan muqaddimah Ramadan, maka disyaratkan bulan Sya'ban apa yang disyaratkan ketika Ramadan, memperbanyak amal, memperbanyak baca Quran, berinfak, bersedekah, amal kebajikan, dan semua amal-amal yang lain ditingkatkan ketika Sya'ban dan nanti teruskan ketika Ramadan. Sehingga persiapannya yang dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah itu akan mewakili kita untuk bisa berbuat yang lebih banyak lagi dari amal-amal saleh yang lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hadzal.